Saya panggil buat teman saya yang energik banget, sudah panal pastinya ya. Kita panggil buat Ratna Antika Monata. Ayo, ayo. Ayo, Rat. Ayo. Nasi peta tiwang ayo, kawan. Karen yang ini kia. Ayo, kawan. Era SC, selamat datang Monata Mania. Bapak ibu tamu undangan yang masih stand by di sini selamat sore. We'll be right back. Asmanipun sinten? Pak Sunar. Pak Sunar, jenengan itu ndak kelihatan sekali.